kang anjeuning pongan ngulebat ngagupayrasa lir nurik mawa tangga geus alam hilang sirna pupus na pikiran carita baheula urang keur bareng nguntun ka tresna. Benang di papalerken boak-boak nuka sawah anjeunan dangan tunggara tapi dalah di kumaha diri geus aya nu ngapi ati lain udan tali asi ngurat selain kei hampura sanis kesurti lir kaca bebes di aturan kanu menurut ayah naon kan ini di payung tuh kok maksa ayah naon ini yang payung nanti paling pangkar di atasnya ngin ayah naon ayah naon ngalangkang kedai benang di papalerken boak-boak nu kasawang anjeunan dangan tunggara tapi dalah di kumaha diri geus aya nu boga ngapi ati lain udara tali asi ngapuran keselain gai hampura sanes kesurti dir kaca bebes di bebes